Tapi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Wasalna ila qawlil musannif wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dakhalna ila qawli nam a'id. Fala budda min husulil alam li kulli nafsin amanat. Nam. Baik. Qala rahimahullah fi syarhihi masih menjelaskan hadis masih menjelaskan ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman pada Allah. Tetapi ketika diganggu di jalan Allah dia jadikan fitnatan nas, dia jadikan gangguan manusia itu sebagai adab Allah. Artinya dia samakan dan dia hindari. Dengan cara meninggalkan perintah Allah. Ini berarti, barakallahu fikum, kemunafikan. Nifaq. Karena dia justru menginginkan selamat pada dirinya, dan tidak mendapatkan gangguan walaupun dengan meninggalkan agama. Walaupun dengan meninggalkan agama. Padahal, kita sampai pada kalimat beliau, fala budda min husulil alam li kulli nafsin amanat. Padahal akan didapat, la budda mesti min husulil alam akan didapati rasa sakit. Li kulli nafsin bagi setiap jiwa yang amanat aw raghabat anil iman, yang beriman ataupun yang menentang iman. Dua-duanya akan merasakan sakit. Iya Pak ya. Kaum mukminin berperang dalam perang Badar. Melawan siapa? Kaum kufar musyrikin yang tidak beriman. Mereka juga berperang. Kaum muslimin terluka, orang kafir juga terluka. Kaum muslimin terbunuh sebagian mereka, sebagian musyrikin juga terbunuh. Berarti la budda an yahsul al-alam. Berarti mesti akan dirasa rasa sakit bagi yang beriman ataupun tidak beriman. Dua belah pihak akan merasakan sakit. Lakinnal mu'min yasul lahul alam fid dunya ibtida'an. Tetapi yang beriman akan didapat baginya rasa sakit di dunia ibtida'an. Di dunia ibtida'an, di awal. Tsumma takunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah. Kemudian akan didapat di dunia dan di akhirat yang sebaliknya. Artinya kebaikan-kebaikan. Akibah yang baik. Wal mu'rid anil iman, sedangkan yang menentang iman, tahsul lahul ladzah ibtida'an, dia dapat mungkin kelezatan di awalnya, di dunia. Thumma yasiru fil alamid da'im, kemudian dia akan mendapatkan rasa sakit yang terus menerus. Di akhirat, kelak di dalam neraka. Sehingga, barakallahu fikum, kehidupan manusia di dunia, mesti akan merasakan sehat dan sakit. Akan merasakan lapar dan kenyang. Akan merasakan panas dan dingin. Akan merasakan kesenangan. Akan merasakan penderitaan. Itu dunia. Nggak ada yang senang terus. Nggak ada yang sakit terus. Nggak ada yang sengsara terus. Mesti begitu. Sa'atan sa'ah. Atau diistilahkan dengan yadur, beredar. Kadang-kadang kamu di atas, kadang-kadang kamu di bawah. Berputar terus dunia ini. Maka tinggal dilihat sakitnya kamu dalam rangka apa. Kalau sakitnya dalam rangka membela agama Allah, sabari. Insya Allah akan ada akibat yang baik, pahala yang baik, hasil yang baik setelah ini. Di dunia dan di akhirat. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ketahuilah bersama kesusahan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah, ketahuilah bersama kesusahan akan ada kemudahan. Setelah sengsara-sengsara berhasil. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya demikianlah fitrah atau sunnatullah fil kaun di alam ini. Orang ingin mendapatkan dunia harus melakukan sesuatu yang berat. Untuk mendapatkan akhirat juga melalui sesuatu yang berat. Perbedaannya, mereka yang melakukan sesuatu yang berat untuk mendapatkan dunia, hasilnya sirna sesaat. Sedangkan mereka yang bersusah-susah untuk mendapatkan akhirat, hasilnya akan mendapatkan di dunia dan di akhirat dan terus berlanjut. Khalidina fiha. Maka, mau menghindari rasa capek? Tidak mungkin. Mau menghindari kesusahan? Tidak mungkin. Dan sudah kita sampaikan kemarin, orang kaya pun susah. Capek dia, ngurusin perusahaannya. Stres dia. Mikir sana, mikir sini, mikir pegawainya, mikir ininya, mikir urusan ini, urusan itu. Apalagi ada kasus yang di sana, ada kasus yang di sini. Susah mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Setelah Allah katakan, jangan menipu kalian. Amwaluhum wala auladuhum. Jangan menipu kalian kekayaan mereka dan anak-anak mereka. Innama, hanya saja Allah ingin yu'adzibahum biha. Allah ingin menyiksa mereka di kehidupan dunia sebelum di akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang sahih, yang rajih dari tafsir ayat ini adalah adab dalam bentuk kesusahan mereka dalam mengelola hartanya, kesusahan mereka dalam mencari hartanya, kesusahan mereka dalam manage segala macam urusan-urusannya, kesusahan mereka untuk menjaga rumahnya dari pencuri dengan berbagai macam penjagaan, alat-alat segala macam, itu kesusahan. Karena itu pun disebut adab. Sebagaimana safar dikatakan kit'atun minal adab, kata Ibnu Qayyim. Artinya kelelahan itu disebut azab. Maka apa yang mereka punya dari harta mereka, liyu'adzibahum biha, untuk Allah azab mereka dengan hartanya. Enam. Yang dimakan tidak lebih dari kapasitas perutnya, yang dipakai tidak lebih dari kapasitas badannya. Iya, Pak, ya. Dia punya segudang pakaian. Apakah mau ditumpuk semua dipakai? Tidak. Yang dipakai hanya secukup badannya. Makanan dia punya segudang. Apakah dia makan semua? Yang dimakan sesuai dengan perutnya. Kenyang, selesai. Wah, ini lezat, ini lezat, ini lezat. Makan yang pertama, kedua, kenyang. Yang ketiga, tidak lezat. Mengapa? Kenyang. Orang yang kenyang tidak akan merasakan kelezatan. Berarti, lezatnya karena lapar. Dikatakan dalam pepatah Arab, al-ju' ahsanut tabakh. Al-ju' ahsanut tabakh. Lapar itu adalah juru masak yang terbaik. Kalau kamu lapar, nikmat makannya. Tetapi ketika sudah kenyang, tidak akan nikmat. Maka ini terjadi pada semua manusia yang kaya raya dengan makanan yang penuh, satu meja penuh panjang mejanya, lengkap apa yang mau dia makan. Apakah bisa dimakan semua? Tidak bisa. Satu, dua, tiga, kenyang. Satu berhenti. Belum lagi kalau ternyata bapak terkena kolesterol tinggi, gak boleh makan ini. Bapak asam uratnya juga tinggi, gak boleh makan yang itu. Bapak ini susah lagi. Apa yang bisa dia makan? Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Sehingga yang namanya kesusahan yang sejenis ini di dunia akan dialami oleh dua belah pihak. Hanya saja yang satu yu'jar, yang lain la yu'jar. Golongan mukminin kesusahannya ada hitungannya, ada pahalanya. Orang-orang kufar, kesusahannya tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan azab yaumul qiyamah. Tidak mendapatkan ketentraman di dunia, wala di akhirat. Sedangkan kaum mukminin dalam keadaan susah, mendapatkan ketentraman hatinya. Gembira. Lapang dadanya. Wal insanu la budda an ya'ish ma'an nas. Manusia itu mau tidak mau harus hidup dengan manusia lain. Ini yang istilahnya manusia makhluk sosial. Wannasu lahum iradatun wa tasawwurat. Dan yang namanya manusia memiliki iradat, keinginan-keinginan. Wa tasawwurat, memiliki gambaran-gambaran. Fayatlubuna minhu an yuwafiqahum 'alaiha, maka mereka berusaha untuk bisa mencocoki gambaran yang diinginkannya. Iradat wa tasawwurat. Saya ingin begini, saya ingin begitu. Saya pengen rumah yang seperti ini, pengen kebun yang seperti itu. Kemudian berusaha untuk mencarinya. an yuwafiqahum 'alaiha, agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Wa in lam yuwafiqhum adawhu wa 'adzabuh, kalau ternyata tidak didapatkan maka dia pasti akan diganggu, akan disakiti. Wa in wafaqahum hasala lahul 'adzab, kalau mencocoki mereka akan didapat juga adab lain. Apa itu? Taratan minhum wa taratan min ghairihim. Saya ulangi, bahwa manusia memiliki keinginan dan gambaran. Fayatlubuna minhu, maka akan diminta oleh masyarakatnya. Tadi kan sudah sebutkan manusia, makhluk sosial yang mau tidak mau hidup bersama masyarakat. Nah mereka, masyarakat punya keinginan dari kamu. Dan punya gambaran, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau kamu mencocoki mereka, kamu tidak diganggu oleh mereka. Kalau kamu tidak mencocoki mereka, mereka pasti akan mengganggumu. Karena kamu lain sendiri. Karena kamu berbeda sendiri. Mereka akan adzauhum. Fa'in lam yuafiqhum, kalau tidak mencocoki mereka, adzauhu, akan mereka ganggu, akan mereka sakiti. Mereka usir, atau mereka cerca, mereka caci, mereka boikot, mereka jauhi, ila akhirnya. Itu kalau tidak mencocoki. Kalau mencocoki mereka, wa'in wafaqhum, kamu hasala minal azabi, kamu akan dapat azab lain. Apa itu? Tarotan minhum, bisa jadi dari mereka, kamu terus diatur, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, maka kamu susah hidupnya. Dan itu tersiksa juga. Watarotan min ghairihim, atau dari orang-orang yang lain, yang memiliki iradat dan tasawurat yang berbeda. Ini barakallahu fikum yang dikatakan ridhon nas ghayatun la turak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tak pernah akan tercapai. Kamu mencocoki mereka akan menyelisihi manusia yang lain yang memiliki keinginan lain. Kaman indahu dainun. Dinun. Kaman indahu dinun wa tuqa. Halla baina qaumin fujjarin dhadama. Seperti seorang yang memiliki agama dan memiliki tuqa, ketakwaan, tapi tinggal di tengah-tengah satu kaum fujjar dhadama. Halla itu menetap. Menetap di tengah-tengah orang fujjar, orang-orang jelek, fajir. Dhadama, orang-orang zalim. Bagaimana keadaannya? Wala yatamakkanuna min fujurihim wa zulmihim illa bimuwafaqatihi lahum aw sukutuhu anhum. Maka orang ini yang tinggal di tengah-tengah orang fujjar ini tidak memungkinkan baginya untuk selamat dari kejelekan mereka dan kedzaliman mereka kecuali harus mencocoki mereka atau paling sedikit diam terhadap kefajiran mereka dan kedzaliman mereka. Kalau saya ngomong, saya akan dimusuhi. Apalagi saya menentang, lebih dimusuhi. Fa in wafaqahum, kalau mencocoki mereka, ausakata anhum, atau diam dari kemunkaran mereka, salima min syarrihim, dia selamat dari kejelekan orang-orang zalim tersebut. Fil ibtida, di awalnya. Kamu selamat. Wah, bagus kamu. Kamu berarti orang saya. Kamu anak buah saya. Apa kira-kira yang terjadi besoknya? Ibtidaan di awal, wafaqohum, kamu cocoki mereka dan mereka tidak menyakiti kamu. Masya Allah, kamu termasuk golongan mereka. Thumma yatasallatuna alaihi bil ihana. Lihat nanti, kamu akan diperlakukan oleh mereka sebagai budak mereka. Yatasallatun alaihi, akan ditunggangi oleh mereka, dikuasai oleh mereka, dan ditimpakan kepadamu bil ihana, dengan penghinaan. Ini, pegangkan botol saya. Tunggu sini, jaga ya. Disuruh tunggu, suruh jaga, suruh megang botol, suruh segala macam. Dihinakan oleh mereka. Wal adza, dan juga akan mendapatkan gangguan. Adhaaf makanu yakhafuhu, berlipat-lipat kali dari apa yang dia takutkan di awal. ad'afan ma ad'afa ma kana yakhafu ibtida'an, berlipat-lipat kali dari apa yang mereka takutkan di awalnya. Kalau saja dia mengingkar dari awal, kamu dimusuhi, kamu dijauhi. Wa khalafahum, kalau kamu menyelisihi mereka, kamu akan dimusuhi, akan dijauhi, akan diboikot. Tapi lihat, apa setelah itu? Itu kan ibtida'an di awalnya. Setelah itu, mereka tidak ngurusi kamu. Artinya tidak mengganggu kamu lagi. Selesai. Dikatakan kamu bukan kami, kami bukan kamu. Selamat kamu dari mereka. Wa in salima minhum fala budda an yuhan wa yu'aqab ala yadi ghairihim. Lagi pula, yang kedua, kalaupun selamat dari mereka, mereka tidak mengganggu kamu, mesti kamu akan dihinakan oleh golongan lain. Bahkan golongan yang lebih baik. Iya Pak ya. Ketika orang yang punya din, punya tukwa tadi, ikut orang-orang zalim tadi, bersama mereka, dibela oleh mereka, karena mencocoki mereka, pasti orang-orang baik akan menghinakannya. Kasihan si fulan. Sudah terbawa dengan ahlul dalal. Ditahdir atau enggak ditahdir? Ditahdir. Sama toh. Berarti kamu akan tetap mendapatkan sikap yang seperti itu. Ima dari sana, ima dari sini. Kalau tetap akan mendapatkan gangguan atau mendapatkan kejelekan yang sama, ya lebih memilih kamu bersama orang baik daripada bersama orang jelek. Lebih baik kamu dimusuhi dan diboikot oleh orang jelek daripada kamu dijauhi dan ditahdir oleh orang baik. Ini barakallahu fikum cara berfikirnya. Adapun untuk menghindari kedua-duanya, tidak mungkin. Jangan khayal. Kalau orang yang ingin menghindari kejelekan dari kedua belah pihak, kemudian nafaqo, menjadi dul wajhain, memiliki dua wajah, kesana inni ma'akum, kesini juga inni ma'akum. Mudabdabina baina dhalik. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Lihat ujung-ujungnya orang yang seperti ini. Dihinakan oleh kedua belah pihak. Oleh muslimin diremehkan, ah munafik. Oleh mereka juga sama. Ah kamu ini ya, hanya berpura-pura. Dihinakan dari sana, dihinakan dari sini, dilecehkan, direndahkan, dibilang penakut, dibilang pengecut, dibilang segala macam. Oleh dua belah pihak. Terhina, rendah orang-orang seperti ini. Oleh kawan dan lawan dihinakan. Kembali kepada kitab. Qala fal hazmu, kullal hazm fil akhdi bima qalat ummul mu'minin Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha. Maka yang tegas, yang benar-benar tekad yang baik adalah seperti yang diucapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Man ardallah bi sukhtin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man ardan nas bi sukhtillah lam yughnu anhu min Allahi syai'a. Akhrajahu mauqufan, dikeluarkan secara mauquf ala Aisyah, ala Tirmidhi dalam Jami', dan oleh Imam Ahmad dalam Zuhud, dan juga Abu Dawud dalam Zuhud, wal Baihaqi juga dalam Zuhud, dan Qadi Waqi' dalam Al-Akhbar, bisanadin sahih. Apa maknanya ucapan Aisyah? Siapa yang mencari keriduan Allah dengan kemarahan manusia, niscaya Allah akan cukupi dia dari manusia. Dan siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencukupinya, atau maka mereka tidak akan mencukupi dia dari Allah sedikit pun. Perhatikan baik-baik dan dipahami. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka niscaya mereka yang kamu cari ridhonya tidak bisa mencukupi kamu dari Allah ketika Allah membalasmu. Karena Allah murka. Akan menimpakan azab. orang-orang tadi yang kamu cari keridhaan mereka, bisakah mencukupimu dari adab Allah? Bisakah membelamu dari adab Allah? Atau melindungimu dari adab Allah? Tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, kalau engkau mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia marah, kamu tidak peduli. Walaupun manusia mengucilkanmu, karena kamu menjadi orang baik, orang saleh, orang mukmin, taqi, sedangkan orang-orang sekitarmu fujjar, ahlul ahwa, zalamah, maka kamu diboikot, dimusuhi, disakiti. Maka niscaya Allah akan mencukupi kamu dari gangguan mereka. Allah akan mencukupi kamu dari gangguan mereka. Akan membelamu, akan melindungimu dari gangguan mereka. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah bisa, Allah maha kuasa. Tapi kalau dibalik, kamu mencari keridhaan manusia, kemudian Allah murka. Maka ketika Allah murka, menimpakan kejelekan pada kamu, apakah manusia tadi bisa melindungimu? Apakah manusia tadi bisa menghalangimu dari adab Allah? Tidak mungkin bisa. Tidak akan mampu. Maka ini nasihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Carilah keridhaan Allah walaupun manusia tidak menyukaimu. Lagi pula, sudah sebutkan tadi manusia bermacam-macam dan berbeda-beda. Itu manusia. Ada yang saya gambarkan dengan garis lurus, ada yang saya gambarkan dengan bulat. Yang garis lurus yang baik-baik, yang bulat yang jelek-jelek. Baik, kalau kamu bersikap baik, kamu akan dimusuhi oleh yang jelek-jelek ini tadi. Kalau kamu bersikap jelek, kamu akan dibenci oleh yang lurus-lurus ini. Artinya tetap saja kamu akan mendapatkan pro dan kontra. Tetap saja kamu akan mendapati orang yang setuju dan orang yang tidak setuju. Karena mencari ridho mereka seluruhnya tidak bisa. Ridho nas ghayatun la tudrak. Karena ridho nas, tujuan atau keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Karena selera manusia berbeda-beda. Kesukaan manusia berbeda-beda. Bahkan kebiasaan mereka juga berbeda-beda. Maka tidak bisa mencari ridho mereka. Yang mampu dan bisa dilakukan adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan suka. Siapa yang suka akan benci siapa yang benci. Siapa yang suka? Orang-orang baik, para salihin, para mukminin. Siapa yang tidak suka? Sebaliknya, orang-orang talihin, orang-orang yang jelek, orang-orang yang kafir, munafik, ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Maka mereka menjauh. Tidak mengapa. Itu kebaikan buatmu. Dijauhi oleh orang jelek, itu baik. Barakallahu fikum. Sehingga carilah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupimu dari gangguan orang-orang jelek ini tadi. Allah ada di pihakmu. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al sabirin. Innallaha ma'al ladhina taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yani di pihak orang yang bertakwa akan membela mereka, menolong mereka. Faman hadahu Allah wa alhamahu rushdahu wa waqahu sharra nafsihi imtana'a min al-muwafaqati 'ala fi'l al-muharram. Maka siapa yang Allah beri hidayah, siapa yang Allah ilhamkan kepadanya petunjuk dan Allah lindungi dari kejahatan hawa nafsunya, maka orang tersebut akan imtana'a min al-muwafaqah. Orang tersebut akan menghalangi dirinya, tidak mau mencocoki fi'lal muharram. Tidak akan mencocoki perbuatan yang haram. Tidak akan mendukung orang-orang yang berbuat yang haram. Wa sabara ala adawatihim. Dan sabar menghadapi permusuhan mereka. Orang-orang yang mengerjakan yang haram. Tsumma takunu lahu al-aqibatu fid dunya wal akhirah. Kemudian akibat terakhirnya nanti akan baik buat dia. Di dunia dan di akhirat. Yang terlihat nyata di awal perkara adalah kamu mendapatkan teman-teman baik dan dijauhi oleh teman-teman jelek. Bukan kayak itu kebaikan. Awalnya berat. Awalnya. Wah, temanku satu-satunya. Yang paling dekat denganku. Sekarang jauh. Yang tadinya dekat, jadi jauh. Ketika kamu jadi saleh. Ketika kamu jadi ahli sunnah. ketika kamu bertakwa, ketika pakaianmu mulai pakaian sunnah, terlihat jenggotmu tumbuh, terlihat pakaianmu di atas mata kaki, terlihat memakai jubah, orang tersebut lari, menjauh. Mungkin ada perasaan sedih, sesuatu yang berat awalnya. Tapi sesungguhnya itu adalah kebaikan buatmu. Mahwa dipilihkan oleh Allah teman-teman yang lain yang lebih baik. Yang ini menjauh, tapi yang lain mendekat. Yang lebih baik. Yang lebih baik mendekat. Betapa banyak santri-santri pondok pesantren di awal-awal merasa tersiksa di penjara. Merasa tersiksa di penjara. Kemudian menyurati teman-temannya. Saya sedih di sini di penjara suci. Yang bernama pondok pesantren. Mengeluh, curhat sama temannya. Di awalnya, tahun dua tahun. Ternyata setelah dia belajar, merasa nikmat dengan ilmu. Temannya tadi menyurati kamu, kamu malah udah gak suka. Ucapannya begini lagi, kapan kita nonton bareng lagi? Tinggal. Renggang, pulang, sudah tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Dunianya sudah berbeda. Dan ini barakallahu fikum, jangan dianggap satu musibah. Imma dia jadi baik bersama kamu, wa imma dia menjauh dan digantikan dengan teman yang baik seperti kamu. Itu kebaikan barakallahu fikum. Belum lagi bicara tentang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bicara akibat yang baik yang Allah takdirkan untukmu sebagai pahala. Diberikan kebahagiaan, diberikan ketentraman, diberikan rasa lapang di hati, diberikan segala macam kemudahan demi kemudahan. Masya Allah. Seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur itu adalah sebuah kenikmatan yang paling besar, lebih besar dari semua kenikmatan yang diberikan. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga ketika kamu syukuri nikmat itu, syukurnya kamu itu kenikmatan yang lebih dari kenikmatan yang kamu syukuri. Sebab kenikmatan tanpa disyukuri tidak terasa nikmat. Kenikmatan yang tidak disyukuri tidak terasa nikmat. Ya, cuma segini. Cuma sekian, enggak ada lagi. Enggak nikmat. Tetapi ketika kamu mensyukurinya, alhamdulillah, saya dapat makan, nikmat. Ini barakallahu fikum, sesuatu yang kenikmatan yang sifatnya ma'nawi fil qulub. Itu lebih daripada kenikmatan yang sifatnya hissi. Naktafi bihadzal qadar barakallahu fikum. Berarti terakhir sampai faman hadahullah thumma akhbara an halid dakhil fil iman bila basirah. سبحانك اللهم وبحمدك apakah boleh mendahulukan adat daripada syariat? Kalau adat itu bertentangan dengan syariat, haram. Jangankan mendahulukan atau tidak mendahulukan, haram. Baik, sekarang bicara adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka tidak mengapa dikerjakan adat-adat tadi dalam rangka bukan mudahana tetapi mudaroh. Mudaroh itu tidak mengorbankan syariat. Mudahana itu mengorbankan syariat. Kamu ketika dakwah ingin bisa dekat dengan masyarakat, iya kan? Ada dua jenis, yang satu disebut mudahana, yang kedua disebut dengan mudaroh. Kalau mudahana itu dengan mengorbankan syariat, kita korbankan syariat demi mendekati mereka. Dah, kita jangan pakai ini dulu, jangan pakai itu, tinggalkan sunnah ini, tinggalkan sunnah itu, tinggalkan pakaian ini, tinggalkan pakaian itu, samai mereka supaya kita bisa dekat dengan mereka. Ini haram. Waddu law tudhinu fayudhinun, kata Allah. Mereka berharap kalau kamu mau mudahana, maka mereka pun mau mudahana. Ini yang tidak boleh. Tetapi mudarah adalah idarah, sesuatu yang tidak mengorbankan syariat. Seperti kamu pakai sarung, jangan pakai gamis, pakai sarung saja. Gak apa-apa. Emang sarung haram? Sarung itu menutupi secara sempurna, sama seperti jubah. Pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. mereka melihat kamu tidak asing, seperti teman lama. Kamu sampaikan padanya ilmu pada mereka, ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa dijawab dengan saklek. Tergantung adatnya seperti apa. Mohon nasihat menghilangkan lintasan pikiran buruk bagi pemuda. Motivasi agar sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu seperti gelas, seperti bejana. Kalau tidak diisi, maka akan diisi dengan yang lain. Otomatis. Walabud, kata beliau. Kalau dipenuhi dengan zikrullah, dengan urusan yang berkait dengan zikrullah, belajar ilmu, menghafal hadis, menghafal Quran, menyibukkan dengan itu, tidak ada tempat untuk terlintasnya pikiran-pikiran buruk. Tempatnya tidak ada. Tapi kalau kosong, banyak nganggur mulai datang. Pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk. Sehingga jawabannya bagaimana menghilangkan lintasan pikiran buruk? Dengan menyibukkan diri pada pikiran baik. Dengan menyibukkan diri pada pikiran yang baik. PR kamu masih banyak. Hafalanmu masih banyak yang belum dihafalkan. Pelajaran-pelajaran masih banyak yang belum dimurajaah. Kenapa harus punya pikiran-pikiran yang buruk? Enam. Tapi kalau jenuh, karena memang lumrah manusia memiliki kejenuhan. Sudah jenuh menghafal, sudah jenuh. Sibukkan dengan yang lain, yang mubah. Sibukkan yang lain, yang mubah. Kalau kamu misalnya main bola, pikirannya bagaimana bisa gol? Enggak ada pikiran-pikiran buruk. Iya kan? Tendang kiri, kan? Ah, kamu enggak tendang. Pikirannya ke situ, pusatnya. Tapi kalau kamu main bola juga enggak, ngapalkan juga enggak, gelelengan di kasur. Ya jelas, akan terpikir yang enggak-enggak. Dulu saya waktu di rumah itu begini, begitu, enak bisa maksiat, enak bisa berbuat seperti ini. Barakallahu fikum. Sehingga sibukkan dengan yang mubah, dengan yang baik dulu, atau dengan yang mubah. Nah. Motivasi agar sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlas. Orang kalau ikhlas dalam amar ma'ruf nahi munkar biasanya akan sabar. Kalau enggak ikhlas biasanya enggak sabar. Mengapa? Karena orang yang sabar, orang yang ikhlas, dia tidak peduli apakah dia dapat pujian atau dapat cercaan. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya akhi, gini, ya akhi, begitu. Kamu itu so ini so, dia ngomong macam-macam. Kamu akan sabar. Karena kamu berharap pahala dari Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak, dia kurang sabar, apa kurang ikhlas, kurang ajar, sakit hati, tersinggung berat. Saya ini mengingatkan supaya saya disebut sebagai orang yang soleh, malah dijatuhkan. Marah. Mengapa? Karena gak ikhlas. Karena yang dia inginkan adalah pujian. Ternyata dicerca. Sehingga hati-hati. Harus didasari keikhlasan. Wallahu Ta'ala alam. Apakah dengan perkataan Syekh Rabi terhadap Syekh Muhammad itu adalah vonis ahlul bid'ah? Tidak mesti. Beliau menyatakan dengan kalimat jangan hadiri majlisnya, atau dengan bahasa bahwa dia zalim, mendolimi saudara-saudaranya, itu yang wakil terjadi. Adapun apakah berarti kesimpulannya ahlul bid'ah atau tidak ahlul bid'ah, wallahu ta'ala alam, perlu dipastikan kepada beliau. Hafizahullah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.